saya mohon, kata Nabi SAW, engkau bersabar, akan dimasukkan surga. Atau saya doakan kamu. Kata Nabi, kata orang itu, wanita itu, doakan saya Rasulullah. Ya, aku ingin sabar. Tapi aku minta kepada engkau ya Rasulullah, agar engkau mendoakan aku, agar ketika aku kesurupan, auratku tidak terbuka. Ini menunjukkan bagaimana rasa malunya mereka terhadap aurat mereka. Ya. Maka dari itu, merupakan fitrah wanita yang murni, fitrah wanita yang lurus, fitrah wanita yang benar, tatkala dia memiliki rasa malu, kalau sampai auratnya terlihat oleh orang lain. Dan wanita, bagi seorang wanita mukminah, tubuhnya adalah aurat, ya, yang boleh tambah wajahnya dan kedua telapak tangannya. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dengar dari hadis-hadis yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan memberikan dan menambah rasa takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diberi taufik oleh Allah azza wa jalla untuk senantiasa meningkatkan amal-amal kebaikan, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, dan agar kita istiqamah di atas jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Sementara itu yang dapat disampaikan dari materi yang dibahas pada kesempatan yang baik ini. Dengan demikian pembahasan bab ar-raja selesai. Dan khauf selesai. Dan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita berbicara tentang bab yang ke-51. Bab ar-raja, yaitu bab tentang harapan seorang hamba kepada Allah dan rahmat dan kasih sayangnya. Aku lu qawli hadha, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, penyampaian materi kajian ilmiah dari beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimak serta menyaksikannya. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kita persilakan untuk 6 di layanan telepon. Sudah ada yang masuk nampaknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Abdurrahman Tangerang Ustaz. Di Tangerang, silakan Umu. Ini Ustaz, bacaan apa yang harus kita baca sebelum zikir pagi dan petang, sebelum membaca ta'ud? Sebelum membaca ta'ud, bacaan apa yang harus kita baca untuk zikir pagi dan petang, Ustaz? Sebelum baca ta'ud. Makasih, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, tentang pertanyaan dari Umm Abdurrahman barakallahu fiha, bacaan apa yang dibaca sebelum membaca zikir pagi petang? Wallahu a'lam, zikir pagi petang itu dibaca setelah seorang salat, kalau zikir pagi setelah seorang wirid atau zikir sesudah salat, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi dan zikir pagi. Yang baca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu bil falaq, qul huwallahu bin nas, dan seterusnya. Ya, jadi, ya memang tidak ada bacaan-bacaan yang sebelumnya. Intinya, setelah sholat subuh, seorang zikir pada sholat, setelah zikir, salah satu zikir setelah sholat itu, yaitu yang digabungkan di pagi hari, itu adalah dengan baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, Kula uzbah bil falak, kula uzbah bin nas, masing-masing tiga kali. Kemudian lanjutkan dengan Bismillahilladzi la yadhurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama, wa samiul alim, tiga kali. Kemudian yang seterusnya. Ya. Sampai pada membaca Subhanallah bihamdi 100 kali. Yaitu yang dianjurkan. Jadi tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Ya. Sedangkan sore hari pun demikian. Setelah seorang sholat asar, ya, dia membaca zikir petang hari, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu bil falaq, qul huwallahu bin nas, tiga kali, dan seterusnya. Ya, baca zikir pagi petang. Jadi tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Adapun misalnya, jika yang dimaksud di sini, Misalnya seorang setelah zikir pagi, zikir setelah sholat subuh, dia belum membaca zikir pagi petang. Ya, dia belum membaca zikir pagi. Dia menyalahi dengan pekerjaan yang lain. Kemudian dia memulai, ya setelah bekerja misalnya, dia memulai membaca zikir. Ya tidak usah ada bacaan-bacaan ta'awud dan seterusnya. Langsung baca ayat kursi. Kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma ismi syai'un wa la ismu samil alim. Ya, dan yang lainnya sampai pada selesai zikir yang dibacakannya. Ya. Adapun zikir-zikir yang mutlak, silakan setelah zikir pagi hari kita baca. Mungkin kita ingin membaca zikir-zikir yang mutlak, membaca memperbanyak istighfar, kemudian membaca la haula wa la quwata illa billah, atau membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang lainnya silakan. Tapi tidak ada kaitan dengan bilangan tertentu atau waktu tertentu. Itu namanya zikir yang mutlak. Jadi intinya jawaban saya tentang pertanyaan tadi, tidak ada bacaan khusus sebelum baca zikir pagi petang. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dari Tangerang dan juga para pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layar-layar telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dari Ibu Sri di Batam. Silakan Ibu Sri di Batam. Mau tanya ini Pak Ustaz. Kalau seandainya orang sedang sakit, apakah boleh membaca itu Hasbunallah wa ni'mal wakil? Terus apakah boleh berobat ke maksudnya ke itu apa namanya dokter non muslim gitu. Nah, ini saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, tentang bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil, atau dengan dalam bentuk tunggal Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ini bacaan yang mutlak. Ya, apalagi dalam keadaan yang seorang dalam keadaan kesulitan. Ya, salah satunya dia dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dalam keadaan sakit. Boleh-boleh saja, ya. Jadi ini dari sisi sebuah doa, maka ini bacaan yang dibolehkan. Ya, jadi seorang dalam keadaan sakit pun boleh mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada masalah, ya, karena ini mutlak. Tapi jangan dijadikan wirid yang khusus untuk sakit, tidak. Ya, tapi kalau dia baca dan bacaan-bacaan yang lainnya juga di sampingnya itu diselingi dengan bacaan ini, ya ini insya Allah hal yang dibolehkan. Karena ini bagian dari zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang pertama. Jadi seorang sakit boleh membaca ini, ya. Selain dari doa-doa yang lainnya, ya. Ini yang kedua, bolehkah seorang Muslim berobat pada seorang dokter yang bukan Muslim? Jawabannya boleh. Ya. Kalau memang dia mempunyai keahlian, dia di bidangnya, dan dia bukan Muslim, maka tidak mengapa dan tidak ada larangan dalam agama kita ini untuk seorang Muslim berobat pada seorang dokter yang bukan Muslim. Ya, dokter yang non-Muslim. Jadi ini hal yang dibolehkan dari sisi agama, karena insya Allah Ta'ala, ya, kita kembali pada ilmu, orang ini mempunyai ilmu. Ya, dia punya ilmu, dia punya keahlian dalam bidang misalnya penyakit yang kita derita atau yang diderita oleh seorang, maka dia datang kepada dokter ahli yang memang bidangnya kebetulan orangnya bukan Muslim, tidak ada masalah, boleh saja. Ya, ini hal yang mubah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk, kita akan coba bacakan. Baik Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, apakah boleh seseorang mengikuti LDK atau biasa disebut dengan latihan dasar kepemimpinan yang di dalamnya masih banyak syubhat, bahkan LDK itu masih suka menggunakan musik di dalamnya? Karena lembaga dakwah di kampus yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan syiar hanya itu, Ustaz, mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Baik, tentang masalah ini, masalah LDK ini, kalau memang ini suatu hal yang diharuskan oleh sekolah, yaitu oleh instansi tertentu, dan kita wajib mengikutinya, maka saya menasihati pada orang yang mengikutinya untuk ittaqullah mastata'tum. Ini yang bertakwa pada Allah semampu kita, ya. Bertakwa pada Allah semampu kita, ya. Jadi ini nasihat saya pada siapapun. Kadang-kadang ada orang yang dia masuk pada satu instansi, dia harus berbuat apa misalnya. Kalau memang tidak ada jalan lain kecuali yang demikian, maka dia bertakwa kepada Allah semampunya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, ittaqullaha mastata'tum. Apalagi kegiatan-kegiatan seperti ini diwajibkan misalnya. Kalau tidak mungkin dia akan diberi sanksi, dia tidak akan lulus sekolahnya, maka bertakwalah kepada Allah semampunya. Hal-hal yang bisa dihindari, dihindari. Ya, dari kemaksiatan atau yang lain. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Oh, kita tidak dengan menyengaja, dan kita memang harus ikuti itu, kegiatan tersebut, maka kita kembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat serta jawabannya. Telah disampaikan satu pertanyaan kembali dari hamba Allah Ternate. Pertanyaan beliau menyampaikan, Ustaz, saya baru berpindah rumah dan sering sekali ada serangga dan juga laba-laba besar karena memang rumah saya dekat dengan hutan. Pertanyaannya adalah, apakah berdosa jika saya menyemprot obat serangga untuk hewan-hewan tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan ini, apabila ya serangga itu sudah pada taraf ya pada tingkatan dia mengganggu atau menyakiti kita, ya bahkan mengganggu atau ini menakutkan seorang merasa takut dan ada binatang itu, maka insya Allah boleh dibunuh, ya. Ya ma adza tab'an kutila syar'at. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama atau sebagian ulama mengatakan, apa saja yang menyakiti, yakni dari jenis-jenis serangga yang menyakiti secara tabiat, maka boleh dibunuh secara syar'i. Artinya secara syar'i membolehkan kita membunuhnya. Ma'adha syar'an, ya, ma'adha syar'an, ma'adha tab'an kutila syar'an. Ya, setiap binatang, serangga yang dia mengganggu, menyakiti secara tabiatnya, maka secara hukum syar'i boleh dibunuh. Ini yang disebutkan juga oleh sebagian ulama, ya, tentang hukum membunuh serangga. Tetapi kalau dia tidak mengganggu, dia tidak menyakiti kita, dan masih pada batas yang wajar, ya selama kita bisa mengusir, kita usir. Tidak perlu dengan harus membunuhnya. Tetapi kalau sudah pada taraf dia mengganggu, menyakiti, ya, mengganggu kenyamanan kita dan seterusnya, maka boleh dibunuh secara hukum syar'i. Artinya hukum syar'i, hukum membunuhnya adalah boleh, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Mohon Ustaz menutup kajian kita, dapat disampaikan sebagai ikhtitam. Nah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada penghujung dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membacakan sebuah ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa memang untuk kita menggapai ridha Allah, menggapai cinta Allah, menggapai surga Allah Azza wa Jalla, memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan, memerlukan keikhlasan, memerlukan ketekunan dan kesungguhan, serta istiqomah. Di dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-111, ini kaitan dengan pembahasan kita tadi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman, Allah membeli diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Bi'anna lahul jannah, dan bahwasanya mereka akan diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini menunjukkan ada tiga hal penting. Ya, dari ayat ini, dari cuplikan ayat ini, sebetulnya ayat ini panjang. Yaitu Allah SWT membeli. Ya, hidup ini perniagaan. Perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah beriman pada Allah, ini satu modal yang telah kita miliki dari Allah Azza wa Jalla, karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga kita diberi taufik untuk beriman pada Allah taala. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam kehidupan beriman ini, ya, ini memerlukan amal perbuatan, memerlukan pengorbanan, memerlukan kesungguhan, ya, yaitu kepayahan diri. Sampai derajat tertinggi ketika seorang berjihad fisabilillah, dia ikut berperang, dia mengorbankan dirinya karena Allah. Makanya Allah membeli diri orang mukminin, diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Ya. Yang ketiga yaitu harta. Seorang yang memiliki harta dalam memperjuangkan agama Allah, keluarkan harta itu. Infakkan. Jadi itu hanya sebagian yang diminta, sebagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta semuanya, tapi sebagian. Nah, apabila seorang memiliki ya kesadaran akan hal ini, bahwa iman yang dimilikinya menuntut sesuatu padanya, menuntut untuk dia beramal bersungguh-sungguh dan tekun dalam beramal. Kemudian menuntut dia untuk mengorbankan hartanya, kalau perlu sampai jiwanya. Ini menunjukkan bahwa memang surga Allah sesuatu yang mahal. Ya. Makanya disebut oleh Nabi SAW, ala inna sil'atallahu aliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah ini mahal. Mahal harganya. Maka kaum muslimin, siapapun kita, marilah kita bersungguh-sungguh. Ya, dalam kehidupan kita ini, dalam ibadah pada Allah, dalam beramal soleh, dalam memberikan manfaat kepada manusia, ya, kita maksimalkan, kita optimalkan apa yang kita miliki. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menerimanya selama kita itu ikhlas karena Allah dan mengharapkan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian kita senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka mudah-mudahan kita digolongkan, ya, akan bersama mereka. Ya. Ini yang kita harapkan. Kita digolongkan dengan kaum mukminin, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semua itu memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan, memerlukan istiqamah, memerlukan kesungguhan, ya, memerlukan waktu yang banyak. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan dan waktu yang ada, manfaatkan sebaik-baiknya untuk semua semua itu untuk kembali kepada diri kita. Manfaatnya kembali kepada diri kita di dunia dan insyaAllah di akhirat kelak. Aku lukau lihada, saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dari apa yang telah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.